Oke, kali ini langsung saja sebuah tembang kedua spesial buat Tanjung Kedamaian. Enek bojone sing diteko, Mas. Enek apa ora? Tangannya di atas semuanya, tepuk-tepuk ya. Sing podo. Matur nuwun, terima kasih. Alhamdulillah.